إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kana wa akhwatuha, sudah kemarin, sekarang masuk inna wa akhwatuha. Dah ketemu halaman berapa? Halaman 69. Halaman 69. Qala Amriti rahimallahu taala, tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu kana zaidun da nafar. Wa mithlu inna anna layta fil amal hakadha kana ka'anna lakinna la'alla. Wa akkadu al-ma'na bi inna anna وليت من ألفاظ من تمنى كان للتشبيه في المحاكي واستعملوا لكن في استدراك ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبي وصلا. Sudah temu ini semua di nazam, lihat ya, semoga selesai ya bab inna wa ini hari ini, pagi ini libur kan? Libur insyaallah. Qala tansibu inna al-mubtada isman wal khabar. Lafaz inna itu dia menasabkan mubtada, wal khabar, khabar tarfa'uhu. Khabar itu kemudian dia merapakan khabar. Ya. Ka inna Zaidan dzu nafar. Seperti inna Zaidan dzu nafar. Ini kebalikan dari kemarin. Kana Zaidun dza nafar, sekarang inna Zaidan dzu nafar. Sesungguhnya Zaid orang yang memiliki pandangan yang luas, basor. Zu nadhar, ya afwan, bukan zu nafar ya. Inna Zaidan zu nadhar. Zaid memiliki pandangan yang luas. Wa mithlu inna anna laita fil amal. Semisal dengan inna, itu juga ada anna dalam amal, laita dalam hal amal, artinya menasabkan isim, merafakkan khabar. Hakada ka'anna, demikian pula dengan ka'anna, lakinna, la'alla. Ya, kemudian wa'akadul makna. Wa'akadul makna, dan ini tau akadul makna itu fil amr, dan taukidkanlah makna bi inna ana. Taukidkanlah makna dengan inna atau ana. Walaita min alfadhi man tamanna. Berikutnya laita, kata beliau, laita ini itu bermakna tamanna, tamanni, angan-angan. Ka'anna, ka'anna itu maknanya atasbih, ya, atasbih, tasbih yang menyerupai al-muhaki yang menyerupai juga. Wastaqbalu, dan mereka orang-orang Arab menggunakan lakinna, pada lakinna itu maknanya adalah al-istidrak. Nanti akan dijelaskan istidrak. Akan tetapi gitulah. Akan dijelaskan. Walitarajjin. Ya, juga tarajji. Wa tawaqqu la'alla. Tarajji ya. La'alla itu maknanya bisa tarajji, semoga, atau tawaqqu. Kalau bahasa kita apa? Seandainya. Ya, kaqaulihim, seperti ucapan mereka orang-orang Arab, la'alla mahbubi wasala. La'alla wa mahbubi wasal. Ya, wasal ya. Walitarajji wa tawaqqu wa la'al wa kaqaulihim la'alla mahbubi wasal. Seperti semoga kekasihku wasal, sampai tujuan hakatnya. Sudah? Bisa kita baca berarti syarah al-Baijurinya ini? Ngerti di sini ya? Jadi inna dan seluruh akhwatnya di sini termasuk amil yang menasakh, menghapus amal dari mubtada khobar. Mubtada khobar yang awalnya mubtada marfu, khobar marfu, dirubah oleh inna, sama seperti anna kana kemarin. Ya, Zaidun qa'imun dalam bentuk mubtada masuk inna dan rombongannya. Inna Zaidan qa'imun. Berubah. Nah, sekarang kita bahas dulu apa makna inna dan seterusnya. Ya, kita baca di sini. Ya, lihat. Nah, sekarang tafadhal dibaca di sini ya. Siapa? Pak Hadi. Hala kaunihi isman laha fi istilahi wal khabar tarfa'u hala kaunihi khabar laha fi istilahihim aidan wa dhalika ka qulta inna zaidan du nadar ay sahibu nadar. Baik, perhatikan inna wa akhwatuha aina dhairuha, yaitu yang serupa dengannya inna. Jadi akhwatnya inna ini anna, laita, ka anna, la'ala dan semuanya ini itu serupa dengan inna. Serupa dengan inna dalam hal apa? Dalam hal amal. Semuanya menasabkan isim, merafakan khobar. Semuanya. Kama marra sebagaimana yang telah disebutkan. Nah, ya. Kemudian kata beliau, wabada abi inna, dan beliau memulai dengan inna. Kenapa? Li'annaha umul babi. Li'annaha umul bab. Lalu langsung dipraktekin tuh oleh Al-Baijuri. Annaha, annaha itu berarti isim. Ya, isim inna, mansub. Nah, ini juga bisa diambil faedah bahwasanya isim inna ini bisa berupa isim dhamir ataupun isim dhahir. Isim domir ataupun isim dohir. Ya, isim domir ka annahu, annaha, ya, annahum, annahuma, annahunna, annaka, annaki, annakuma dan seterusnya. Nah, kemudian umul bab berarti umu khobar, khobar anna, khobar ya atau khobar anna, ya, marfu. Faqala tansibu inna al-mubtada. Inna menasabkan mubtada. Hala likaunihi isman laha fi istilahi. Itu yang keadaannya sebagai isim bagi inna menurut mustalah atau istilah para ulama alinahu. Wal khabar tarfa'uhu, dan inna merafakan khabar. Jadi sama juga hala kaunihi khabar laha. Yang itu statusnya keadaannya sebagai khabar bagi inna. Istilahihim aidan, menurut istilah mereka juga. Wadzalika ka kaulika, yang demikian itu seperti ucapan anda, inna zaidan dzu nadzar ai sahibu nadzarin. Sesungguhnya Zaid orang yang memiliki nazar, memiliki pandangan. Apa maksudnya? Sahibu nazar. Nah, mubtada yang bisa dimasuki oleh inna untuk menjadi isimnya itu sama seperti mubtada yang dimasuki oleh kana untuk menjadi isimnya. Ya, yang dimasuki oleh kana kurang lebih ya, walaupun ada perbedaan sedikit. Artinya ini mubtadanya ialah mubtada yang tidak bisa dihadaf. Yang tidak bisa dimahdzuf. Ini mubtada yang mesti disebutkan. Dan juga bukan dia mubtada yang menjadi sodrul kalam. Jadi sodrul kalam. Kemudian mubtada yang tidak bisa ditasrif. Nah ini sama seperti kemarin. Ya. Ini dijelaskan oleh Al-Ahdal di Al-Kawakib ya. Nanti itu insyaallah di buku lanjutan ya, di syarah al-mutammimah insyaallah. Berikutnya tafadhal dibaca di sini ya. Mizar fa'ahujja minhu wal mithaliyatu innama hiya fil amali la fi ghairi innal maqsurotal hamzata ma'asmiha maqobaliha kalamun damun bikhilafil maqtuhatil hamzati fa'inaha ma'asmiha maqobaliha fi hukmil mufradi wa makna anna tawqida wa amma layta wa maknaha acaman. Wa makna anna at-tawkidu. Wa makna alaita fa maknaha at-tamanniyu. Kama sayadkuru an-nadimu. Wa hakada. Cukup dulu. Ya. Qala musannif. Wa mithlu inna. Seperti inna. Ya. Inna ay al-maqsurah al-hamzah. Hamzahnya yang dikasrahkan. Anna al-maftuha hamzah. Kalau anna yang hamzahnya itu difathahkan. Wadhalika kaqaulika, yang demikian itu semisal ucapan Anda, in balaghani inna Zaidan qa'imun. Balaghani, telah sampai berita kepadaku. Ya, telah sampai berita kepadaku anna Zaidan qa'imun. Anna Zaidan qa'im. Telah sampai kepadaku bahwasanya Zaid itu berdiri. Ini sebenarnya beliau hendak memberitakan kepada kita perbedaan anna dan inna. Ya, kalau anna itu sebelumnya didahului oleh amil, yaitu balaghani. Balaghani inna anna Zaidan qa'im. Nah, kalau anna itu harus ada amil. Ada amil dahulu. Ya. Ada amil terlebih dahulu. Balaghani anna Zaidan qa'imun. Balaghani. Ya. Balagha itu fi'il madi, nun wiqayah. Kemudian ya mutakallim, ya domir mutakallim mabni pada sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, nanti jumlah anna Zaidan qa'imun itu fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'il dari balaghani. Ya, fa'il dari balagha. Nah, jadi kalau inna itu tidak harus didahului oleh amil. Kalau anna harus didahului oleh amil. Ya, kalau antum tiba-tiba mengatakan inna allaha alimun, inna zaidan qaimun, ya, inna tullaba qaimuna, nah, itu boleh karena tidak disyaratkan dia harus didahului oleh amin. Namun kalau inna, dia harus didahului oleh amin. Afwan, kalau anna, dia harus didahului oleh amin. Nah, perhatikan tuh rafatnya. Kaqaulihim balaghani anna zaidan qaimun. Ya. Apalagi perbedaannya? Ya, perbedaannya apa lagi? Ya, banyak perbedaannya ya. Kalau anna, jika khobarnya berupa lafadz yang mustaq, bisa ditakdirkan masdar khobarnya. Dan jika khobarnya berupa lafadz jamid atau dorob atau jar majrur, bisa ditakdirkan dengan masdar kaun. Ya, contoh ya, kaun nanti yang diidofahkan pada isimnya. Ya, contoh misalkan begini, balaghani anna Zaidan muntalikun. Nah, ini kan mustaq ini. Balaghani anna Zaidan muntalikun. Nanti bisa ditakdirkan balaghani intilaqu Zaidin. Intilaqu Zaidin. Baik, misalkan ya, balaghani anna Amran anna Zaidan ya indaka atau amamaka. Maka ditakdirkan balagoni butuh fa'il kan? Balagoni itu belum ada fi'il fa'il. Apa belum ada fa'ilnya? Balagoni kaunu amrin kaunu zaidin indaka. Nah kalau yang dicontohkan di sini oleh musannif balagoni anna zaidan qa'imun berarti gimana? Balagoni kaunu zaidin qa'imun. Kaunu zaidin atau kaunu zaidin qa'iman. Atau antum juga bisa langsung baca ya. Balaghani qiyamu Zaidin. Balaghani qiyamu Zaidin. Pokoknya rumusnya anna itu jika khobarnya berupa lafaz mustaq. Anna jika khobarnya berupa lafaz yang mustaq itu bisa ditakdirkan dengan masdar khobarnya. Masdar khobarnya inna misalkan qaimun, nah, qiyam. Qiyam. Qaimun kan mustaq. Ditakdirkan aja menjadi balaghani qiyamu Zaidin hakana. Ya, dia kan belum ada fa'ilnya ini balagha. Baik. Nah, kalau khabarnya berupa lafaz jamid, jamid bukan mustaq atau berupa jar majrur atau dzaraf. Kalau khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf, ya, khobar dari anna, itu bisa ditakdirkan dengan masdar kaun yang diidhofahkan nanti pada isim anna. Ya, kalau dicontohkan oleh al-Baijuri, balaghani anna Zaidan qa'imun, qa'imun mustaq. Berarti langsung aja dia nanti diidhofahkan kepada isimnya, balaghani qiyamu Zaidin. Qoma yaqumu qiyaman. Kalau yang jar majrur misalkan gimana atau dzaraf ya balaghani anna Zaidan indaka, balaghani anna Zaidan indaka, berarti takdirnya balaghani untuk ambil fa'ilnya dengan takdir kaun, fa'il dari balaghani berarti balaghani kaunu Zaidin indaka. Paham ke sini? Hah, ngerti enggak? Paham ke sini Mirzam? Ya, ngerti. Akbar, paham enggak Akbar? Yang jamid tadi kita... Nah, kalau yang jamid, kalau khobar berupa jamid atau dzaraf jar majrur, ya, nanti dengan kaun. Dengan kaunun. Kaunun itu bisa ditakdirkan dengan masdar kaun yang nanti diidhofahkan kepada isim dari anna. Isim anna. Balaghani atau antum mengatakan ajabani, ya, anna Zaidan qa'imun. Atau itu yang mustaq. Bal ajabani anna Zaidan ya, indaka. Kan begitu. Dzaraf tuh khabarnya, khabar dari anna indaka. Maka antum ambil kaunun. Kaun ya masdar dari kana yakunu kaunan, maka antum katakan balaghani kaunu Zaidin indaka. Nah, nanti fa'il dari ajabani atau yujibuni itu kaun. Sama seperti balaghani. Sudah? Nah, kita baca lagi. Wa misluha aidan laita, dan semisal dengan inna dan anna adalah laita. Ya. Apa makna laita di sini? Wa dzalika ka qaulika laita li malan. Yang demikian itu seperti ucapan Anda, laita li malan. Andai aku punya ya duit ya. Fa ahujja minhu. Ya. Jangan fa ahujju ya. Mirza memangnya lupa pelajaran bab nawasib. Ingat enggak? Ya, kalau didahulu oleh laita, tamanni, taraji dan seterusnya, qalab ya, maka fi'il mudhari'nya yaitu mansub dengan an mutmaratan ya, wujuban ba'da fa sababiyah. Ba'da fa sababiyah. Ya, laita li malan, tapi yang bukan itu jadi syahidnya, itu pelajaran lalu. Nah, sekarang aja di sini. Laita li malan. Nah, apa i'rabnya li di sini, Pak Edi? Nah, laita li malan. Apa i'rabnya? Pak Edi. Oh, Pak Edi. Satu, dua, tiga, lewat. Nah, apa di sini i'rabnya? Li di sini. Nah, Pak Pardi. Hah? Lu. Oh, Pak Nur Ali. Mana Arif? Siapa yang tahu? Ikon? Hah? Khobar. Ini jar majrur. Li itu lah. Lam harfu jar. Ya mutakalim itu. Majrur. Nah. Li berarti dia khobar. Mukodam, nggak mungkin jadi isim ja, kan yang namanya isim inna itu atau isim inna dan akhwatnya berupa mubtada. Mubtada nggak ada yang dari sibul jumlah, ya mubtada isim marfu al ari anil awamin alaf dia isim marfu, dia mesti berupa isim, nggak ada yang berupa dari ya jar majrur atau dorof, nggak ada. Ya barakallahu fikum. Nah, laita li malan, seandainya aku punya harta. Taib. Nah, yang serupa dengannya ya, contohnya adalah fil amal. Ya, dia keserupaan innama hiya fil amal. Keserupaannya itu hanya pada amal. La fi ghairihi, bukan pada yang lainnya. Jadi semuanya ini akhwat-akhwatnya inna, akhwat-akhwatnya inna itu laita, kemudian la'alla, anna, ka'anna dan seterusnya, itu serupa dengan inna hanya pada amal, la fi ghairih, bukan pada yang lain, bukan pada makna, karena masing-masing memiliki makna tersendiri. Dia hanya serupa dengan amal. Maksudnya apa? Dia sama-sama menasabkan isim, merofakkan khobar, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Udah gak ada yang lain, la fi ghairih, kata al-Baijuri, gak ada yang lain, itu aja. Inna al-maqsurata wal hamzah ma asmiha wa khabariha kalamun tamun. Karena inna yang dikasrahkan hamzahnya beserta dengan isim dan khabarnya itu adalah kalam yang tam. Kalam yang tam artinya kalam yang sudah sempurna. Antum mengatakan inna zaidan qaimun, itu kalam yang tam. Berbeda dengan antum memfathahkan hamzah anna zaidan qaimun, itu bukan kalam yang tam. Itu bukan kalam yang tam. Ya, dia harus didahului oleh amil kalau hamzah yang difathahkan. Harus ada amil sebelumnya. Nah, kata beliau bi khilafil maftuhah. Ini berbeda dengan hamzah yang difathahkan. Fa innaha ma asmiha wa khabariha fi hukmil mufrad. Maka dia anna yang difathahkan ya, hamzahnya ini itu walaupun dia beserta isim dan khobarnya itu fi hukmil mufrad, artinya kalimat yang satu belum sempurna, bukan kalam ya, itu ya, dia belum dihukumi oleh para nahwiyun sebagai kalam yang tam, tapi baru dihukumi yaitu hukum mufrad, hukum mufrad. Semisal antum ketika bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah, itu ada amil terlebih dahulu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu ada amil terlebih dahulu. Tapi kalau antum mengatakan inna Muhammadan Rasulullah, kalamnya tam. Ya. Apa maksudnya kalam tam? Memberikan makna. Ya, memberikan faedah. Ya. Al-mufid. Tapi kalau enggak masih anna Muhammadan Rasulullah, itu hukumnya hukum mufrad. Mesti ada amil. Mesti ada amil sebelumnya. Wa makna anna tauqid wa makna anna at-tauqidu. Nah, Mirza jangan dibaca anna tauqida itu. Wa makna anna at-tauqidu. Nah, makna dari anna ya, khobar dia. Mana mubtada-nya? Makna. Sedangkan anna ini mimba bil hikayah fi mahali jarrin mudafun ilai bil mudaf. Mana mudafnya? Makna. Hakada. Ya, makna anna at-tauqidu. Makna dari anna adalah at-taukid, penegasan, akan dijelaskan nanti oleh beliau. Ya, dia adalah maknanya sebagai taukid, penegasan, penguatan, ya. Menguatkan khobar kepada mukhatab, orang diajak bicara, ya. Orang diajak bicara. Yang antum ajak bicara, orang yang ragu kepada antum, nggak percaya atau menolak, antum kasih dengan inna. Inna Zaidan qa'ibun, inna Zaidan mujtahidun, inna Zaidan mutazawwij. Kalau enggak percaya gitu. Oh, yang benar udah nikah. Syekh Hadi mutazawwij. Syekh Hadi mutazawwij. Oh, yang benar. Tampangnya kok baby face gitu misalkan. Ya. Pak Hadi ya, misalkan ada yang gitu ya. Baby face. Pakai taukid. Ya. Yang ngomong inna Syekh Hadi mutazawwijun. Wah, baru percaya ini. Wah, ini. Karena dia ada makna penegasan. Penguatan khabar yang ditujukan kepada mukhatab. Mukhatab orang kedua atau orang yang diajak bicara. Wa amma laita fa ma'naha at-tamanni kama sayadhkuruhu an-nadim. Adapun laita maknanya adalah at-tamanni sebagaimana yang akan disebutkan oleh an-nadim. Ya, tamanni nanti akan ada penjelasannya tamani, mengharapkan sesuatu yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wa hakadha ka'anna, demikian pula ka'anna, sampai sini tadi bisa bacanya. Nah, gantian sekarang dibaca di sini. Ya. Siapa yang baca di sini? Ya. Sabit. Zaidun syuja'un lakinnahu baqirun. Wa kadhalika la'alla wa kadhalika kaqawlika ta'alla habiba qadim wa syartu amali wa syartu amali wa syartu amali hadhihi al-qurufi anna la tarima bima al-kafatu bima al-kafati. Amaluha, kenapa jadi majrur? Menjadi majrur. Nah, qala al-musannif hakadha ka'anna, demikian pula dengan ka'anna. Ya, demikian pula dengan ka'anna di sini. Ya, perhatikan. Ka'anna ay bil hamzati wa tasdidi nun. Yaitu dengan hamzah dan ditasdid, nunnya itu ditasdid. Ka anna dzalika ka qaulika ka anna Zaidan asadun. Ya. Seakan-akan Zaid itu singa. Ya. Seakan-akan Zaid itu singa. Maksudnya karena berani gitu ya. Karena dia pemberani, ka anna Zaidan asadun. Az-Zaidan isim ka'anna, asadun khabar ka'anna, marfu. Wa kadzalika lakinna bitasdidin nun. Demikian pula dengan lakinna, dengan ditasdidkan nun. Wa dzalika ka qaulika Zaidun syuja'un. Ya, demikian itu contohnya ucapan Anda, Zaid dia orangnya berani, lakinnahu bakhilun. Tapi, ada tapinya ini. Lakinya ini maknanya istidrak. Ta'kibul kalam biraf'i ma yutawahhamu subutu wa nafyu. Nah ini ya. Tapi dia ya bakhil. Medit. Tapi dia pelit. Berani tapi pelit. Wa dzalika kadzalika la'alla. Demikian pula dengan la'alla ka'anna Zaidan asadu. Mana afwan? Wa dzalika ka kaulika la'alla al-habiba qadimun. Seandainya Habib kekasih. Ya, kekasihku maksudnya. La'alla al-habiba qadimun. Datang. Maka Habib itu adalah isim la'alla mansub, ya. Kemudian qadimun khabar la'alla marfu. Wa syartu amali hadhihi al-hurufi, syarat beramalnya huruf-huruf ini semua, inna anna ka'anna laita ya la'alla, itu alla taqtarina bima al-kafati, itu tidak diiringi disertai oleh ma al-kafah. Wa illa, tapi kalau disertai dengan makafah batala amaluha, batal amalnya. Ya, batal amalnya. Illa laita, kecuali laita. Fa fiha wajhan. Pada laita ini ada dua pendapat. Apa maksudnya makafah takufu amal inna? Ya, misalkan antum mengatakan inna Zaidan qaimun. Nah, kemudian masuk ma inna ma Zaidun, batal amalnya. Zaidun jadi mubtada lagi. Ya, innama Zaidun qaim. Ka'anna Zaidan asadun, kan begitu? Masuk ma. Ka'annama berarti gimana? Zaidun apa Zaidan? Zaidun. Kenapa Zaidun? Batal amalnya ka'anna. Kenapa batal? Karena dimasuki oleh ma makafah. Takufu amal inna. Takufu amal anna. Yang membatalkan amal inna dan anna dan seterusnya. Ya, bisa dipahami. Nah, kecuali laita. Kecuali laita. Kata beliau fa fiha wajhan. Maka pada laita itu ada dua pendapat. Ada yang tetap menyatakan tetap beramal, ada yang menyatakan tidak beramal. Ya. Maka masalah laita. Ya. Itu tidak perlu kita bahas, ya. Lihat halaman berikutnya, halaman 70. Nah, tafadhal dibaca sih. Ya. Siapa? Pak Hadi udah baca belum? Udah. Ah, Pak Parni. Summa in inna makna. Summa inna makna in kasri hamzati fa'an. Loh. Gimana ulangnya? Summa inna makna inna gitu. Yang makna inna itu min babil hikayah. Summa inna makna inna bi kasri hamzati fa anna bi fathiha. At-taukid. Kama asara ilayhi bi qawlihi wa akadu al-makna. Wujuban in. إن كان المخاطب منكرًا منكرًا mengingkari واستحسانًا إن كان mutaraddidan wa in kana khali al-dhihn khali dhihni khali wa in kana khali dhihni lam yu'akkad bi inna bi kasri al-hamzati anna bi fathiha. Hasbuk, cukup. Ya. Summa inna makna inna bikasril hamzati. Kemudian sesungguhnya makna inna yang dikasrohkan hamzah dan anna yang difathahkan maknanya adalah at-taukid, penguatan, penegasan. Maksudnya apa sih? Penegasan khobar kepada mukhatab, menegaskan khobar. Inna Zaidan qa'imun. Antum menegaskan qa'im ini, qiyam ini, yang ditegaskan adalah bukan Zaidnya, tapi khobarnya. Ya, yang ditegaskan siapanya sih? Isimnya apa? Khobarnya. Khobarnya yang dikuatkan. Inna Zaidan qa'imun. Oh, masa sih? Antum mengatakan Zaidun qa'imun fil fasl. Atau Zaidun na'imun fil fasl. Zaid tidur di kelas. Mukhatab, orang yang antum ajak bicara, tidak percaya. Wah, masa? Katanya. Masa sih? Ini mukhatab nih orang diajak bicara. Maka antum katakan, inna Zaidan na'imun fil fasl. Dia tidur molor di kelas. Nah, Zaid molor. Sesungguhnya, pakai inna. Kalau makna kita, sesungguhnya taukid. Nah, sesungguhnya Zaidun molor di kelas beneran, hakada. Oh baru, oh gitu. Ah, mukhatabnya mulai goncang. Oh gitu ya. Taib. Jadi kalau ditanya taukid, mentaukid mana? Isim atau khobar? Hah? Mentaukid mana? Khobar. Bukan mentaukid isim. Kalau isim apa yang mau ditaukidkan? Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid. Apa yang mau ditaukidkan? Mentaukidkan khobar justru. Ya. Ini wujuban in kana al mukhatabu munkiran. Ini wajib hukumnya apabila afwan. Kama asyara bi kaulihi wa akkadu al makna. Sebagaimana diisyaratkan oleh al amriti yang menyatakan wa akkadul makna. Dan mereka para ahli nahwu dan taukidkanlah makna. Hai wujuban. Itu wajib kalau mukhatab munkiran, mengingkari. Wastihsanan, dan dianggap baik. Dianggap baik antum menggunakan inna. Ya. Atau anna. Kapan itu? In kana mutaraddidan. Apabila sang mukhatab ragu terhadap khabar yang antum bawa. Antum tiba-tiba menyatakan, ya, Syekh Hadi mutazawijun. Ada yang mau, ya, mau nawarin ke Pak Hadi, ini mau enggak sama putri saya, adik perempuan saya. Pak Hadi menyatakan, ana mutazawij. Oh masa, pakai ana, pakai tambahin innani mutazawijun. Wah baru, hah? Itu kan misal, ya, misal. Antum gak usah terlalu diambil hati. Baru misal aja kok senang banget. Nah itu ya baru contoh aja, dia udah menerawang jauh dia. Nah, misalkan gitu ya, mana lagi tadi? Nah, apabila di pikiran dia nggak ada seperti itu, di benak di benak mukhatab dia nggak ada keraguan, nggak ada pengingkaran, maka nggak perlu ditaukidkan dengan inna. Lam yu'akad bi inna. Enggak perlu ditaukidkan dengan inna. Udah kabarin aja. Zaidun qa'imun. Asy-Syaikh Hadi mutazawijun. Udah kabarin begitu aja. Kenapa? Karena mukhatab enggak ada pengingkaran, enggak ada keraguan. Tayyib. Enggak perlu ditaukidkan bi inna bi kasri hamzati wa anna, dan enggak perlu ditaukidkan dengan anna bi fathiha, dengan difathahkan. Nah. Ya. Baca berikutnya lagi. Siapa? Rusji. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal muradu bi tawdili taqwiyatul hukmi inda mukhatabi ijaban kana nahu inna zaidan qa'iman au salban Ausal bannahu inna zaidan laisa biqaimin bi makna laita at-tamani kama asyara ilaihi biqaulihi wa laita min alfazi man man ay syakhsun syakhsun syakhsun awil lazim tamanna fahiya lil tamanni lit tamanni lit tamanni wa huwa talabun mala wa huwa talabu dia mudhaf maknanya itu nanti mudhaf ilaih wa huwa talabu mala tama'a fihi bi anna kana bi an kana bi an kana mustahilan nahu qawlihi syahri. Baca syairnya. Ala laita asy-syababa yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Terus au ma fihi? Au ma fihi asyara. Usrun asyara. Usrun. Aku qaulika laita laita li fanattaran. Kintaran. Kintoron minal zahbi. Minal zahbi. Zahbi. Wa makna ka'anna tash. Ah, ini hasbuk, cukup. Ya, cukup. Ya. Mana dari mana harus dibacanya tadi? Ya, wal muradu bi taukid. Apa yang dimaksud dengan taukid? Takwiyatul hukmi indal mukhatabi. Yang dimaksud dengan taukid adalah ya yaitu takwiyah menguatkan hukum, takwiyatul hukmi menguatkan hukum indal mukhatabi ya di hadapan atau di sisi orang yang diajak bicara, ijaban yaitu dengan menetapkan hukum tersebut. Kana ijaban kana au salban nanti gitu atau menafikan. Contoh yang ijab antum menetapkan begini. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Antum menegaskan hukum dengan menguatkan hukum tersebut di hadapan mukhatab. Ya dengan syarat tadi mukhatabnya apa? Pertama munkir, ya, mengingkari, yang kedua mutaraddid, ragu. Kalau enggak ada keingkaran, enggak ada keraguan, enggak perlu pakai taukid inna atau anna. Nah. Ya, ini kalau dia ijaban, nah itu dengan menetapkan hukum. Ijaban ijab maknanya menetapkan. Inna Zaidan qaimun. Au salban menegasikan, menafikan. Menafikan hukum, melepaskan hukum. Salban. Contoh inna Zaidan laisa biqaimin. Zaid sesungguhnya Zaid tidak berdiri. Nah, tidak berdiri. Antum mengatakan laisa zaidun qaimun. Laisa zaidun qaiman. Enggak percaya, tambahin huruf jar biar maknanya taukid. Laisa zaidun biqaimin. Enggak percaya juga, tambahin inna zaidan laisa biqaimin. Ha, baru hilang itu taraddud, keraguan. Ya, di hadapan mukhatab, apalagi pengingkaran. Ya, tergantung yang ngomong siapa, sikoh apa? Apa kadzab ya? Kalau kadzab pakai inna ana kek, ya, pakai waw kosam kek. Wallahi taullahi billahi inna kada wa kada. Nah, itu ya. Ya, la yultafat ilaihi, enggak dipercaya ya. Baik. Contoh inna Zaidan laisa biqaimin. Wa makna laita. Nah, sekarang makna laita. Apa makna laita? At-tamanni. Ya, at-tamanni. Apa itu tamanni maknanya? Angan-angan. Ya. Angan-angan. Jadi kalimat ini digunakan ketika mutakallim, orang berbicara hendak memberi kesan adanya pengharapan pada suatu yang mustahil atau sesuatu yang mungkin tapi sulit. Nah, suatu hal yang mustahil atau sesuatu yang mungkin tapi susah. Nah, ini pakai ya, pakai laita. Ya. Misal ada orang tua yang mengatakan seandainya saya muda lagi. Nah, ini laita. Itu berarti apa? Ini mustahil. Ya mustahil. Atau ada orang yang melarat, hidupnya susah, tiba-tiba dia menyatakan Seandainya saya punya uang, saya mau berangkatin haji satu komplek, ya, satu RT saya. Wow. Jadi hidupnya jadi susah. Tapi dia menyatakan, "Cok, kalau saya punya uang, saya akan berangkatin haji semua satu RT, satu RW." Nah, mustahil enggak? Hah? Enggak mustahil, tapi sulit. Mustahil enggak. Ya. Siapa yang tahu keadaan? Kayak Pak Edi sekarang. Andai saya, ya udah paham lah apa yang mau diandai-andai Pak Edi mah, udah ngerti kita lah. Ya. Mustahil nggak Pak Edi? Enggak. Tapi sulit, minta ampun sulitnya. Sulitnya masya Allah, minta ampun. Hampir-hampir mustahil ya. Lah itu pakai laita nanti antum ngomongnya. Laita. Kayak orang kafir mengatakan laitani kuntu turoba, itu mustahil apa sulit? Mustahil. Taib barakallahu fikum. Mana berikutnya? Ya. Kama asyara ilaihi biqauli, sebagaimana diisyaratkan oleh beliau Amriti dengan pernyataan beliau laita min alfadiman. Laita, kata beliau, min al-fadiman tamanna, itu adalah ucapan, ya, ucapan dari orang yang laita min al-fadiman tamanna, ialah diantara lafad-lafad dari orang yang bertamanna, berharap-harap atau berangan-angan. Taib. Ai syakhsun, yaitu dari seseorang, au alladzi tamanna, atau dari orang yang berangan-angan, fahiya litamanni, maka dia untuk bertamanni, berangan-angan. Ya, berangan-angan. Apa itu tamanni di sini maknanya? Tamanni di sini kata Al-Baijuri maknanya talabu ma, ya, talabu ma la tama'a fihi. Bi an kana mustahilan, yaitu talab, meminta atau mengharapkan sesuatu ma la tama'a fihi, yang tidak mungkin terjadi. Bi an kana mustahilan, apakah itu karena mustahil? Nahu qauli syairi, semisal ucapan seorang penyair, ala laita syababa yaudu yauma, kata beliau. Duhai, ketahuilah seandainya masa muda kembali satu hari. Ya, masa muda itu kembali walaupun sehari. Fa ukhbirahu. Ini ukhbirahu sama kayak tadi. Maka itu fi'il mudhari mansub bi'an mudmaratan ba'da fa sababiyah, yang didahului oleh laita. Maka aku akan mengabarkannya bima fa'ala al-masyibu, tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua yang berubah. Ya, seandainya masa muda kembali, mengabarin, anak muda jangan gini, saya tuh udah tua, nyesel gitu. Ini saya balik lagi, gitulah kurang lebih. Ya, tapi itu kan mustahil. Makanya pakai laita. Ini mustahil. Au ma fihi usrun, atau yang bisa mengharapkan sesuatu yang fihi usrun, yang sulit, susah. Ya, sulit susah. Ya. Contoh kakaulika, misal ucapan Anda, ini kalau Anda miskin. Kalau miskin melarat susah, ya. Tiba-tiba menyatakan laitali kintaran minadhhabi. Duhai, seandainya saya punya kintor, satu kantong kresek besar milhab, satu kantong emas. Nah, ini kelarat, ini ngayal aja nih kan. Ya, milhab. Ya. Sampai sini dibaca rusci tadi. Terus, ini udah dibaca belum? Wa ma'naka anna at-tasbih, udah belum? Hah? Belum. Ya, siapa lagi baca? Tafadhol. Pak Sofanur Ali udah berani baca belum? Coba, coba dulu. Semuanya berasal dari coba-coba. Perawat. Buat, ya. Kalau buat anak katanya nggak boleh coba-coba. Kalau baca kitab boleh. Coba-coba. Wa makna ka anna at-tasbihu. Dia khobar dah. Khobar dari mubtada makna. Terus kama asyara ilaihi bi qawlihi ka anna mawdu'ata fi tashbihi huwa ilhaqun ilhaqun naqisin bi kamilin fi asyraf fi syarafi aw fil khassati khassati tasdid sin Terus wa makna lakinnal al-istidraku kama asyara ilaihi biqawlihi wasta'malu ay al-arabu lakinna fi istidraki wa huwa ta'qibu al-kalami Birofi'i ma yatawahamu haknya tasdid yatawahamu subutuhu au bi'ithbati ma yatawahamu nafiyuhu. Cukup dulu. Ahsan ta. Ini berarti mulai besok Panur Ali udah mulai siap suruh baca. Ya biasa, mulai dibiasakan. Kalau belajar teori mulu, kapan bisanya? Antum belajar setir mobil, cuman teori aja. Nih kalau mobilnya kopling, gini-gini, mobilnya manual, gini. Terus teori aja setahun, prakteknya sehari juga enggak. Kira-kira gimana? Bisa enggak? Enggak bisa, nabrak. Gitu. Ya. Mesti praktek ya. Tapi perhatikan mana makna ka'anna at-tasbihu. Makna ka'anna adalah at-tasbih, yaitu menyerupai, ya menyerupakan. Ya, kama asyara ilaihi biqaulih, sebagaimana Amriti mengisyaratkan hal tersebut dengan pernyataan beliau, ka'anna yaitu maudu'atun litasbih, yang diperuntukkan diletakkan untuk tasbih. Huwa ilhaqu naqisin bikamilin fi syarafi aw fil khassati, yaitu ya, maknanya dari tasbihat adalah menyerupakan sesuatu ya, menyerupakan sesuatu yang naqis, yang kurang ya, bikamilin diserupakan dengan diserupakan dengan yang sempurna, atau menyerupakan sesuatu yang tidak sempurna diserupakan kepada yang sempurna. Ya, fi syarafi dalam hal ini kemuliaan, atau al khassati atau dalam hal kehinaan. Maka contoh diserupakan pada sesuatu yang kurang kepada yang sempurna dalam hal kemuliaan. Ya, fal awal ini maksudnya yang fisharof dalam hal kemuliaan. Nahu kaulika ka anna Zaidan asadun, seolah-olah seakan-akan Zaid adalah singa. Nah, ini kemuliaan. Ya. Zaid diserupakan dengan singa. Zaid dilaksana macan. Nah, ini adalah sifat yang kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena berani adalah sifat yang mulia. Zaid kan berani seolah-olah dia adalah singa. Maka ini adalah syaraf kemuliaan. Ya. Wasani, yang kedua, maksudnya yang kedua dalam sisi apa nih? Al-khassah. Itu dalam hal kehinaan. Ya. Ka'anna Zaidan himarun. Ya. Apa makna ya Zaidan himarun? Seolah-olah atau seakan-akan Zaid adalah orang yang adalah himar, keledai. Zaid disamakan dengan himar, keledai, ini si hina. Karena himar itu dikatakan sebagai hewan yang paling bodoh dibanding dengan hewan yang lainnya. Ya, dan ya, himar itu diserupakan ya, seperti ya, padahal dia membawa di atasnya kitab-kitab. Tapi dia enggak tahu masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmilu tsumma lam yahmilu kitaba wala kama salil himar yahmilu asfar. Ini orang yang bawa-bawa kitab banyak di atasnya tapi enggak ngerti apa-apa, itu seperti keledai yang membawa di atasnya kitab-kitab yang banyak. Nah, ini bodoh, dia enggak bisa manfaatin apa-apa. Jadi kalau disumpahkan dengan himar, ini syaraf atau khassah? Khassah. Kehinaan. Ya, kehinaan. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wa inna wa dhalika inna ma yakunu fil muhaka. Nah, ka'anna itu pada muhaki, bukan muhaka, muhaki. Apa itu? Ai al-musyabih. Yang menyerupai ligoirihi, menyerupai yang lainnya. Wa makna lakinna al-istidrak, makna lakinna adalah istidrak. Ya. Kama asyara biqaulihi ilaihi biqauli, sebagaimana diisyaratkan oleh beliau dengan ucapannya istamalu ai al-arabu, mereka orang-orang Arab menggunakan lakinna fil istidrak. Dalam makna istidrak. Apa itu istidrak? Wa huwa ta'kibul kalami bi raf'i ma yatawahhamu thubutuhu aw bi isbati ma yatawahhamu nafyuhu. Apa itu istidrak? Ya, kata beliau, ta'kib, ta'kibul kalam. Menambahkan kalam, ini terjemah bebas saja ya. Menambahkan kalam. Ya. Bi raf'i, untuk menghilangkan. Menghilangkan apa? Ma yatawahamu subutuhu. Menghilangkan ya. Menghilangkan apa yang disangka itu tetap ada. Ya. Bi isba ya al itu atau bi isbati ma yatawahamu nafyuhu. Atau dengan menetapkan apa yang disangka tidak ada. Misal itu mengatakan ya, Zaidun Jamil, Zaid Jamil, ganteng banget Zaid Jamil. Wah, disangka orang dia memiliki semua nih, ya, memiliki istri 4, ya, memiliki harta apa, inilah gampang lah. Lakinnahu jomblo misalkan, tapi dia jomblo. Nah itu ya. Jamil, jomblo itu ya. Dalam Islam kalau enggak ada uzur tercela. Ya. Kalau enggak ada uzur ya tercela. Kata Umar apa? Ya, innama yamna'uka minan nikah. Innama la yamna'uka minan nikahi. Tidak ada yang menghalangimu dari nikah kecuali apa? Kecuali ad-da'f, kelemahan atau al-fujur. Atau ya fujur, ya, kemaksiatan, kerusakan. Yang menghalangi nikah buat pria yang tidak mampu nikah itu cuma dua. Itu kelemahan, lemah syahdu. Ya. Atau suka menumpahkan syahwat di tempat yang haram. Ma yamna'uka min nikahi illa da'af wal fujur. Na'udzubillah. Nah ini kalau dikatakan Zaidun Jamilah kita hujum belum. Nah, itu kan ini berarti apa? Berarti apa? Biraf'i, untuk menghilangkan apa yang disangka. Apa yang disangka? Perkara yang disangka ada ketetapannya. atau bi isbat, atau untuk menetapkan ma yatawahamu nafihu, atau untuk menetapkan apa yang disangka itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Ya. Contoh ya. Fal awal, contoh yang awal untuk menafikan apa yang disangka ada. Kama fi kaulika Zaidun Suja'un. Wah, Zaid, wah pemberani. Wah, ini mantap ini. Orangnya keren nih pada ini. Lakin lahu laisa bi karim. Ya. Tapi dia enggak karim, ya. Ya. Tapi dia enggak mulia. Atau dia enggak dermawan, ya. Zaid Suja', tapi dia laisa bi karim. Dia bukan orang yang mulia. Waduh. Gimana ini? Nah. Mana lagi tadi? Wasani yang kedua berarti apa? Menetapkan sesuatu yang disangka tidak ada, dinafikan. Ya, Zaidun Jabbanun, Jabban dengan sigo mubalaghah lah ya. Zaid sangat penakut, bisa juga dengan Jabban. Ya. Tapi kalau Jabban maknanya penuh lagi. Zaid Jabbanun, Zaid sangat penakut. Lakinnahu karimun, tapi dia mulia. Wah. Kan pas disifati dia sangat penakut, penakut, pengecut, apa yang disangka orang-orang? Ah, bahaya ini. Eh, ada istidrak. Lakinnahu karimun. Mulia. Wa ma'na la'ala ataraji wa tawakku. Sedangkan makna la'ala adalah taraji dan tawakku. Kama asyara bikau ilaihi bikauli, sebagaimana yang diungkapkan oleh, isyaratkan oleh Al-Amriti di ucapan beliau, taraji. Apa itu taraji? Wahuwa talabul amri al-mahbubi al-mustaqrabi al-husuli, yaitu mengharapkan suatu perkara yang mahbub, yang disukai, yang mustaqrab al-husul, ya, yang sangat apa dekat didapatkannya, pengharapannya itu cepat-cepat dapat gitu ya. Wa litawaqqu, nah, sedang, dan juga makna dari apa namanya la'ala adalah tawaqqu. Apa itu tawaqqu? Ya, wa huwa al-isfaq, al-isfaqu minal makruh ay al-khauf, ya, wa huwa al-isfaqu minal makruhi ay al-khauf, al-khawfi minhu. Ya, itu apa tawakku? Itu mengharapkan suatu perkara yang dibenci atau yang ditakuti. Yaitu yang ditakuti. Yusamma isfaqan, dan dinamakan ini sebagai isfaq. Wala yakhfa, enggak samar lagi, annal jar wal majrura khabarun muqaddamun. Enggak diragukan lagi bahwasanya jar majrur kalau berada di setelah inna atau dan akhwatnya, dia adalah khobar muqaddam. Wala'alla itu mubtada mu'akhar. Fal awwalu ka qaulihim, yang pertama semisal ucapan mereka, la'alla mahbubi wasol, ya, semoga kekasihku wasol, sampai ila maqsadihi, sampai ke tempat tujuan dia. Wasani ka qaulihim, ini berarti yang mana nih? Yang pertama, tawakku atau ya atau taraji? Taraji. Nah, sekarang yang asani yang kedua, atawakku, mengharapkan sesuatu yang enggak disukai atau takut darinya. Takut dari perkara yang enggak disukai tersebut. Wasani ka qaulihim, la'alla Zaidan halikun. Yang kedua, ya. Ini tawakku. Dia enggak suka sama Zaid, ya, maka dia mengatakan la'alla Zaidan halikun, semoga Zaid binasa. Mudah-mudahan aja Zaid ya, binasa. Ya, walamma faragha min al-kalam ala inna wa khatiha syara'a fil kalam ala dhanna wa khatiha. Haitsu qala dhanna wa khatuha. Ya, maka tatkala beliau telah selesai dari membahas inna dan akhwatnya, maka beliau memulai pembahasan zonna dan akhwatnya. Ketika beliau berkata zonna wa akhwatuha. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi. Ya subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, wa atubu ilaik.